Mitra Bisnis, konvensi Partai Demokrat yang mencari calon presiden ideal untuk Indonesia sempat menyebut beberapa nama yang dinilai potensial menjadi calon. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Bonnie Hargens. Mas Bonnie, apa komentar Anda terkait pemilu tahun depan? Sebetulnya industri politik ini sudah bergeser ke persoalan citra ya, menyebabkan politik ini bertumbuh popularitas. Dan kami itu punya pandangan yang berbeda. Kita ingin melihat secara kualitatif, sehingga kita tidak tertarik persoalan siapa paling populer. Yang menarik buat kita adalah siapa yang memiliki konsep dan visi untuk membangun Indonesia ke depan. Tapi fakta bahwa popularitas itu menjadi tema politik hari ini, karena memang industrialisasi politik itu fakta di dunia modern yang tidak bisa dihindari juga. Memang idealnya bagaimana industrialisasi politik itu juga disertai dengan penguatan substansi politik. Nah, kalau di mata Mas Boni sendiri, siapa calon presiden yang tepat untuk pemilu tahun depan? Secara kuantitatif, popularitas itu kan Jokowi menonjol, Prabowo, dan seterusnya. Tetapi secara kualitatif, itu hampir nggak ada yang menonjol. Begitu-begitu saja. Jarang sekali figur mengeluarkan visi-visi politik yang kualitatif, yang serius untuk membangun Indonesia. Itu jarang sekali. Lebih banyak itu hanya janji-janji politik. Ya, kita masih terus mengkaji. Yang jelas sejauh ini kita tidak melihat ada yang begitu menonjol secara kualitatif. Memang kalau bertanya siapa yang paling besar kansnya untuk menang, ya jelas Jokowi, Megawati, Prabowo, itu semua itu punya kans untuk menang. Cuman kan apakah mereka nanti benar mampu membangun Indonesia, itu pertanyaan yang lain lagi. Apa mungkin ada nama baru yang masih fresh di dunia politik, Mas? Bisa jadi seperti itu. Kan politik ini sangat terbuka. Dinamikanya itu setiap saat bisa terjadi. Tetapi kan sampai hari ini kita tidak melihat ada figur yang secara maksimal itu memiliki kriteria kualitatif. Dia punya wawasan keindonesian yang maksimal, yang bagus, terus punya prinsip ideologi yang kuat, punya visi yang bagus, dan seterusnya, itu hampir belum ada. Semua figur itu hanya berperang dengan wacana, dengan janji politik, itu, dan masih mengandalkan branding media melalui politik pencitraan itu. Nah, kita tahu Partai Demokrat menggelar konvensi untuk mencari calon presiden yang ideal. Bagaimana Mas melihat hal ini? Konvensi Demokrat itu kan upaya mendongkrak elektabilitas partai dengan menjadikan para kandidat itu sebagai pekerja untuk Demokrat. Jadi konvensi ini mempekerjakan calon-calon untuk kampanye Demokrat, bukan benar-benar memunculkan figur yang menjadi presiden di 2014. Pertama, karena Demokrat sendiri belum tentu memperoleh dukungan signifikan di pemilu legislatif. Yang kedua, figur-figur ini kan juga tidak mencerminkan kehendak rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu masih kehendak dari simpatisan Demokrat. Meskipun konvensi Partai Demokrat di Indonesia ini mengadopsi konvensi Partai Demokrat Amerika yang sukses menjadikan Obama sebagai presiden, Mas? Ya, kalau konvensi di Amerika itu kan jelas berbeda lah. Konvensi itu kan internal partai, karena memang sudah ada figur-figur yang ada di partai. Dan itu konvensi dari partai yang sudah bertahun-tahun dan partai ideologis. Sehingga pemetaan masa pemilih itu juga jelas berdasarkan ideologi. Yang konservatif, yang demokrat. Sehingga konvensi yang dilakukan oleh partai itu benar-benar terukur, terarah, dan ada fokusnya. Kalau konvensi demokrat kita ini kan nggak jelas, belum terukur. Demikian pengamat politik Bonnie Hargens. Saya Wendy Lim.